Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif al-mas'alatu tsaniyatu al-ahkamul muta'alliqatu bisyufa'ati. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan seputar permasalahan syufa'ah. Qala awalan, yang pertama, la yajuzu lisyariki an yabi'a nasibahu hatta yu'dhina wa ya'ridha ala syarikihi, fa in ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Yang pertama, la yajuzu lisyariki, bagi salah satu dari orang yang berserikat dalam sebuah kepemilikan yang belum dibagi. Kita ingat definisi ataupun pengertian dari syufa'ah. Berserikatnya dua orang atau lebih pada suatu bangunan atau sebidang tanah yang belum dibagi. Kalau sudah dibagi, sudah ditentukan batasan-batasannya, maka tidak lagi disebut dengan syufa'ah. La yajuzu lisyariki, tidak diperbolehkan bagi salah seorang yang berserikat dalam suatu kepemilikan bangunan ataupun tanah, an yabi'a, dia menjual nasibahu, bagiannya, hatta yu'dhina wa ya'ridha ala syarikihi, hingga dia meminta izin dan menawarkan bagiannya kepada teman serikatnya. Kalau dia ingin menjual, syaratnya ini, dia minta izin kepada teman serikatnya atau dia tawarkan kepada teman serikatnya untuk membeli bagian dia terlebih dahulu sebelum dia tawarkan kepada orang lain. Fa in ba'a, jika tetap teman serikat itu menjualnya tanpa meminta izin atau menawarkan kepada teman serikat yang satunya, dan laku, terjadi transaksi jual beli kepada pihak ketiga, fa innahu wa lam yu'dhinhu fahuwa ahakku bihi, dan tidak meminta izin atau menawarkan, memberitahu kepada teman serikat yang satunya, maka teman serikat yang satunya itu ahakku bihi, masih tetap lebih berhak daripada pihak ketiga yang membelinya. Sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Boleh bagi teman serikatnya tadi untuk mengganti uang. Enggak ingin dijual, tidak ingin jatuh kepada orang lain. Ini saya yang membelinya. Oh, tapi sudah terjadi transaksi dengan si Fulan C, enggak masalah. Mana si Fulan C, temui, bicara baik-baik, afwan, bagian teman serikat saya ini saya beli. Uang antum, biaya membeli bagian dari teman serikat ana ini saya ganti. Kalau misal 50 juta ya ini, kembalikan 50 juta. 50 juta itu untuk harga tanahnya saja, belum lagi surat-menyurat yang sudah dikeluarkan. Berapa semuanya? 53 juta, kembalikan 53 juta. Fahuwa ahaqqu bihi. Teman serikat yang satunya, dia masih tetap lebih berhak untuk memiliki sebidang tanah itu daripada pihak yang ketiga. Pihak ketiga maksudnya yang tidak ada dalam perserikatan tersebut. Qala thaniyan, yang kedua, la tasbutu syuf'atu fi ghairil ardi wal aqar kal mankulati minal amti'ati wal hayawani wa nahwi dhalik. Tidak berlaku hukum syuf'ah itu pada selain tanah dan bangunan. Hanya berlaku syuf'ah itu hanya berlaku pada tanah yang belum dibagi atau bangunan. Seorang wafat meninggalkan dua orang anak laki-laki. Di antara harta warisannya adalah sebuah apartemen. Yang mungkin apartemen itu memiliki 10 ataupun 20 rumah. Gak mungkin. Atau sebelum dibagi. Belum dibagi apartemen tadi. Rumah susun tersebut. Sehingga itu milik mereka berdua. Saya punya 10 rumah di sana. Dalam apartemen itu. Yang mana saja? Gak tahu. Yang jelas saya punya setengahnya. Kalau seandainya itu 20 rumah, saya punya 10 rumahnya. Yang satu lagi pun demikian. Itu warisan dari orang tua kami, saya punya setengahnya. Setengah lagi milik saudara saya. Saya punya 10 di sana. Yang mana saja? 5 tingkat ke atas atau 5 tingkat ke bawah? Enggak tahu. Yang jelas saya punya 10 rumah. Ini belum dibagi, maka berlaku padanya syufa'ah. Adapun dalam perkara-perkara lain seperti kalmankulati minal amti'ah, barang-barang yang bisa dipindahkan, wal hayawan, demikian pula binatang-binatang ternak, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu tidak ada syufa'ah, tidak berlaku syufa'ah padanya. Wa dhahaba ba'dul ulama 'ala anna syufa'ata taqa'u fi kulli syarikatin lam tuqsam. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa syarikah itu, syufa'ah itu tetap ada, tetap berlaku pada suatu perserikatan yang belum ditentukan bagiannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, satu pendapat bahwa syufa'ah itu hanya berlaku pada tanah dan bangunan, sementara yang lain tidak berlaku, seperti al-amti'ah, al-mangkulah, demikian pula hayawan, tidak berlaku. Pendapat yang kedua, para ulama menyatakan anna syuf'ata taqa'u fi kulli syarikatin lam tuqsam, bahwa syuf'ah itu ada, berlaku pada semua barang yang terjadi padanya pemilikan, kepemilikan secara bersama serikat selama belum dibagi. Seperti misal sapi, wal hayawan di sini disebutkan kal amti'atil manku kal mankulati minal amti'ah wal hayawan, seperti barang-barang yang bisa dipindah tempatkan, demikian pula binatang. Dua orang berserikat beli seekor sapi, satu modalnya 5 juta, satu lagi modalnya 5 juta. Seiring waktu berjalan, salah satu dari kedua orang tersebut butuh uang. Menurut pendapat pertama tadi, tidak ada syufa'atnya, tidak harus si A meminta izin kepada si B, tidak harus si A menawarkan kepada si B separuh bagian sapinya. Enggak harus. Terserah dia, ada orang ngobrol-ngobrol, mau jual, saya punya separuh bagian sapi di sana, sapinya jenisnya ini, bisa dilihat di sana, saya ingin jual bagian saya. Setahun yang lalu kami membelinya 10 juta, 5 juta, 5 juta per orang. Setelah setahun ini diurusi, saya ingin menjualnya 7 juta. Kalau antum mau silakan. Oh ya sudah, dilihat, saya cocok, langsung dibayari. Tanpa adanya syufa'ah. Menurut pendapat pertama, ini diperbolehkan. Pada apa saja? Pada barang-barang yang bisa dipindah tempatkan, demikian pula binatang-binatang yang dipelihara. Boleh. Yang seperti ini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasannya syufa'ah itu tetap berlaku pada setiap kepemilikan secara bersama selama belum ditentukan bagiannya. Kalau seandainya mereka berserikat membeli 2 ekor sapi, uang 10 juta tadi bisa dibelikan 2 ekor sapi. Beli mereka 2 ekor sapi. Tetapi belum ditentukan pembagiannya. Seekor-seekor belum. Bagaimana ini pembagiannya? Sama dengan yang pertama. Pendapat pertama menyatakan silahkan dijual bagianmu. Pendapat yang kedua menyatakan enggak bisa. Harus tetap minta izin kepada pihak atau teman serikatnya. Atau ditawarkan terlebih dahulu kepada teman serikatnya. Baru boleh dijual. Kalau seandainya dia membiarkan, mengizinkan, menyerahkan kepada kita, silahkan jual kepada siapa yang mau engkau jual. Boleh kita menjualnya. Kalau dia menyatakan enggak, saya yang akan membeli, kita harus menawarkan kepada orang tersebut. Salisan yang ketiga, atau barang yang mudah dipindahkan. Jadi sebelum kita masuk poin yang ketiga, mobil misal, 2 orang berserikat beli mobil, kan ini sebuah barang yang bisa dipindah tempatkan. Beli mobil untuk usaha, entah mobil untuk angkutan barang atau mobil untuk angkutan orang. Kemudian seiring waktu berjalan, yang satu ingin menjualnya. Bagaimana ini? Menurut pendapat para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, ini boleh, enggak berlaku syufa'ah padanya. karena dia termasuk barang yang mudah dipindah tempatkan, sebagaimana tadi binatang juga boleh dijual bagiannya tanpa meminta izin atau tanpa menawarkan kepada teman serikatnya. Qala al-thalith aw thalithan asy-syuf'atu haqqun syar'iyyun la yajuzu at-tahayyulu li isqatihi li'annaha syuri'at li daf'i ad-darari 'ani syarik. Asy-syuf'atu, syuf'ah ini adalah haqqun syar'i, merupakan hak bagi teman serikat yang ditetapkan secara syar'i. Apakah tidak membuat zalim teman yang ingin melepaskan haknya? Jawabannya enggak. Justru ketika syuf'ah itu dijual tanpa meminta izin teman serikatnya, tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada teman serikatnya, justru itu yang akan mendatangkan dharar bagi teman serikatnya. Yang satu sudah lepas haknya, sudah selesai dia. Dia sudah mendapatkan uang sebagai iwab, timbal balik dari dia melepaskan haknya, dia sudah selesai. Dengan uang yang sudah dia miliki, dia bisa membeli apa saja. Sementara teman serikatnya masih berkutat dengan barang tadi. Datang pihak ketiga, ternyata tidak akhlaknya, budi pekertinya, muamalahnya tidak sesuai dengan syar'i. Selalu melakukan sewenang-wenang terhadap tetangganya tadi, tetangga kebunnya atau tetangga rumahnya. Justru ini mendatangkan dharar bagi teman serikat yang masih mempertahankan barangnya tadi. Karena diberlakukannya syuf'ah adalah lidaf'ud dharar. Jangan sampai orang yang masih tetap mempertahankan bagiannya tadi, dia mendapatkan dharar dengan datangnya pihak ketiga. Kalau seandainya pihak ketiga bagus, baik, enggak masalah. Dan itu pun harus tetap meminta izin, karena hukum ini ditetapkan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yajuzu tahayyulu li isqatihi, maka enggak boleh melakukan hilah, tipu muslihat untuk menggugurkan hak syar'i ini tadi. Ini kalau saya jual kepada dia, teman serikatnya, paling harganya, karena sama-sama tahu harganya ya standar itulah. Misal sebidang tanah, kalau setengah hektar ini saya jual ke dia ya paling laku 20-25 juta. Sebidang tanah kosong tadi. Atau sudah ada tanaman sedikitnya. Tetapi kalau saya jual sama si Fulan, dia mau bahkan sampai 50 juta. Setengah bagiannya saja padahal. Akhirnya dilakukan hilah. Dilakukan hilah. Dia sampaikan kepada teman serikatnya, ini mau saya hibahkan. Karena sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Berlaku syuf'ah itu kalau perpindahan hak itu dengan adanya transaksi jual-beli. Kalau dihibahkan, kemudian diwakafkan, atau jatuh kepada wasiat, atau jatuh sebagai harta warisan, ini tidak berlaku syuf'ah padanya. Yang berlaku syuf'ah adalah manakala bagian satu teman serikat itu dijual. Ini baru berlaku. Sekarang dia ingin melakukan hilah dengan menyatakan, ini tanah bagian saya mau saya hibahkan kepada si Fulan. Sehingga teman serikatnya sudah gak bisa protes. Sudah mau saya beli saja. Ini mau saya hibahkan, mau saya berikan kepada si Fulan. Si Fulan juga ketika dihubungi oleh teman serikat yang masih tetap bertahan tadi, iya dia ingin menghibahkan kepada saya. Di hadapan satu teman serikat ini mereka berdua sepakat menyatakan hibah, namun di belakangnya terjadi transaksi jual beli. Ini namanya hilah. Namanya hilah yang seperti ini muharram, tidak diperbolehkan. La yajuzu tahayyulu li isqatihi, tidak diperbolehkan melakukan hilah tipu muslihat untuk menggugurkan hak syar'i teman serikatnya tadi. Li'annaha syuri'at li daf'i ad-darar 'ani syarik. Karena syuf'ah itu disyariatkan dalam rangka menghilangkan dharar yang mungkin terjadi pada syarik, teman serikat yang masih bertahan mempertahankan haknya. Qala Rabi'an, tathbutu syuf'atu lisyuraka'i 'ala qadri milkihim. Wa man thabatat lahu syuf'atu akhadahu bi tsamani alladhi bi'at bihi sawa kana muajjalan aw halan. Tathbutu syufa'atu lisyuraka ala qadri milkihim. Asyufa'ah itu hukumnya terus tetap berlaku bagi para asyuraka, teman-teman serikat dalam kepemilikan suatu barang. Ala qadri milkihim, sesuai dengan takaran, prosentase kepemilikan mereka. Seperti yang kita contohkan kemarin. Sebidang tanah 1 hektar ini dimiliki oleh 4 orang. Si Fulan A, dia punya 0,5 hektar. Separuh sendiri, 1 orang ini. Kemudian si B dan si C, masing-masing punya 1/4 hektar. Maka, hak untuk mendapatkan syufa'ah, si A lebih banyak. Sehingga apabila si B ataupun si C ingin menjual, maka yang paling pantas untuk dia tawarkan, misal si B ingin menjual bagiannya, maka yang paling berhak untuk dia tawarkan adalah si A terlebih dahulu. Baru kalau si A tidak mau, dia tawarkan kepada si B. Kalau si B tidak mau juga, baru dia cari pihak keempat, orang luar yang tidak tergabung dalam perserikatan mereka. Tathbutu asyufa'atu lisyuraka'i ala qadri milkihim. Si B enggak boleh langsung menawarkan, ah saya lebih condong, lebih akrab, lebih senang, lebih nyaman bermuamalah dengan si C. Sudah saya tawarkan kepada si C. Wahai si C, ini bagian saya, ingin saya jual. Antum mau bayari apa enggak? Ya sudah, saya bayari. Akhirnya dibayar oleh si C. Beberapa waktu kemudian si A tahu. Si A juga menginginkan benda tersebut atau bagian dari teman serikatnya. Maka si A mengajukan kepada pihak pengadilan, dan hak itu menjadi mutlak milik si A. Haknya si B tadi yang dia jual kepada si C menjadi miliknya si A. Tinggal dia keluarkan uang, berapa si C membayari milik si B, kemudian dia serahkan uang itu kepada si C, dan jadilah bagian si B miliknya. Ala qadri milkihim, sesuai dengan prosentase kepemilikan dalam perserikatan tersebut. Semakin banyak dimiliki oleh seseorang, maka hak dia semakin banyak untuk mendapatkan yang lain, manakala yang lain ingin menjualnya. Wa man sabatat lahu syufa'atu akhadahu bi tsamani alladhi bi'at bihi. Dan barang siapa yang syufa'ah itu merupakan hak bagi dia, seperti yang kita contohkan tadi, si A memiliki 2 bagian, si B dan si C masing-masing 1/4 bagian. Atau 0,5 hektar, yang satu lagi 1/4 hektar. Maka yang memiliki bagian lebih, wa man sabatat lahu syufa'ah, yaitu fiha si A, akhadahu bisamani alladhi bi'at bihi. Maka dia boleh mengambil bagian si B yang telah dijual. Bisamani alladhi bi'at bihi, dengan dia mengembalikan harga dari bagian B yang telah dijual tadi. Berapa si C mengeluarkan biayanya, itu diganti. Sehingga bagian si B menjadi milik si A. Sawa kana mu'ajjalan aw halan. Sama saja apakah itu mu'ajjalan dengan hutang, au halan, atau dibayar langsung cash, di transaksinya dengan cash kontan langsung, sama saja itu tetap menjadi haknya si A untuk memiliki bagian si B. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. الله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا، بارك الله فيكم.